Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rei Padang, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV dan Ahsan TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kemarin kita sudah menerangkan beberapa sifat dan nama Allah yang dianjurkan dibaca di dalam doa. Di antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, dan beberapa lafaz doa lain. Terakhir doa Nabi Dzunnun. Nabi siapa? Nabi Yunus. Ketika di perut ikan, beliau berdoa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam Mustadrak Al-Hakim dari Sa'ad, Nabi SAW bersabda Ala ukhbirukum bisyai'in Iza nazala birajulin amrun muhimmun Fada'a bihi yufarrijillahu anhu. Yakni doa Dzunnun. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu doa yang bila seseorang mengalami urusan yang berat, yang susah, yang penting, lalu dengan doa tadi Allah memberikan jalan keluar, lalu dibacakanlah doa Dzunnun yang terdapat dalam Al-Anbiya 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Juga masih dalam Mustadrak Al-Hakim, bahwa saat mendengar Nabi SAW bersabda, Hal adullukum ala ismillahil a'zam, doa Yunus. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang nama Allah yang paling agung, yaitu doa Nabi Yunus. Berkata seseorang, Ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi Yunus saja? Apa jawab Nabi SAW? Ala tasma'u qawlahu ta'ala فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah setelah doa tadi? فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, kami ijabah, kami kabulkan bagi Yunus. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ, kami selamatkan Yunus dari masalah, dari himpitan psikis, dari musibah yang dialami. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pulalah kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Bila orang mukmin itu juga membaca doa Yunus ini ketika mengalami musibah. Lalu Nabi SAW bersabda, فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَ بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةٍ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أُعْتِيَ أَجْرَ الشَّهِيدِ وَإِنْ بَرْعَ بَرْعَ مَغْفُرًا لَهِ. Muslim mana saja yang berdoa dengan doa ini ketika sakitnya selama 40 kali, sebanyak 40 kali, membaca doa ini 40 kali ketika sakitnya, lalu dia mati di tengah sakitnya, setelah membaca doa ini akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Tapi kalau dia sembuh dengan doa ini, dia akan sembuh dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi hadis ini dhaif ya. Karena ada salah seorang rawi namanya Amr bin Bakar. Dia ini matruk. Matruk itu apa? Ditinggalkan hadis-hadisnya oleh para ulama. Tapi ada tapinya, disebutkan wa ma qablahu yughni anhu. Hadis-hadis sebelumnya yang sahih mencukupi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa doa Nabi Yunus ini memang mujarab ketika dibaca, ketika memperoleh musibah. Allah akan segera keluarkan dia dari musibahnya ya. Selain doa Nabi Yunus, ada doa lain yang patut kita baca dalam doa-doa kita. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul SAW ketika ditimpa masalah, kesedihan, beliau berdoa. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i. Wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ini seluruhnya tauhid. Dibaca la ilaha illallah tapi ujungnya yang berbeda. Yang pertama la ilaha illallahnya tiga kali di sini. Pertama di awal, empat kali. Pertama di awal diakhiri oleh Al-Azimul Halim. Kedua diakhiri oleh Rabbul Arsyil Azim. Ketiga diakhiri oleh Rabbus Samawati Sam'i wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Tiga la ilaha illallah ujungnya yang berbeda ya. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Musnad Ahmad hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karab an aqul la ilaha illallahul ali halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin." Kata Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari aku ketika aku ditimpa kesedihan, ditimpa masalah, musibah, kanyeri kaperi. Doanya ini, la ilaha illallahul alhalimul karim. Subhanallahi tabaraka tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lebih mujarab adalah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba ahadan qat hammun wala haznun." Faqal, "Allahumma inni 'abduka ibnu 'amdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'alullaha bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhhab Allahu hammahu wa haznah wa abdalahu makanahu farha." Faqila ya Rasulullah alla nata'allamuha? Qal bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang ditimpa ham atau hazan. Ham itu kesedihan, hazan itu kesedihan. Apa bedanya? Kalau ham kesedihan karena perkara-perkara yang belum terjadi. Bahasa kitanya cemas. Bahasa kitanya khawatir. Kalau cemas dan khawatir tentu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Dan kalau terjadi, bagaimana kejadiannya tidak tahu. Itu ham. kecemasan tentang masa yang akan datang membuat hati tidak nyaman, itu ham. Kalau hazan terhadap atau karena perkara yang sudah berlalu, sudah terjadi, tadi, kemarin, dua hari yang lalu, minggu yang lalu, atau kapan saja, berupa dihina orang, digibahi orang, dipelototin orang, dizolimi orang, lalu kita tidak nyaman. Bahasa kitanya apa? Sedih. Kalau yang akan datang belum terjadi, bahasa kitanya cemas atau khawatir. Bahasa Arabnya tadi ham. Hammun. Tidaklah seorang muslim ditimpa ham atau hazan, cemas atau sedih. Lalu dia berdoa, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku hambamu. Ibnu abdik, anak dari hambamu. Ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Ibu kita adalah hamba Allah. Amat, ayah kita hamba Allah. Abdun. Amdun untuk laki-laki, untuk perempuan, amat. Dua-duanya maknanya hamba. Aku adalah anak hambamu, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiya hukmuk. Hukumu pasti berlaku atas diriku. Adlun fiya qadauk. Ketetapanmu terhadap diriku itu pasti adil. As'alukallahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama bagimu yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama itu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au angzal tahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Antaj alal Quran al-azim rabi'a sodri, rabi'a qalbi. Aku mohon agar engkau menjadikan Quran yang agung sebagai penenang hatiku. Wa nura sodri, cahaya bagi dadaku. Wajala huzni, dan sebagai penghilang atas kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan sebagai penghapus atas kecemasanku. Sampai di sana doanya. Siapa muslim yang mengalami sedih atau cemas lalu berdoa dengan doa yang barusan, maka Allah akan hilangkan kecemasannya dan kesedihannya, dan Allah ganti dengan kesenangan atau kebahagiaan. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, boleh enggak kita mempelajarinya? Ya iyalah. Tidaklah setiap orang yang mendengar hadis ini tidaklah mempelajari. Hafalkan. Terutama bagi yang sering sedihnya. Karena cemen, sedikit-sedikit sedih. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit enggak nyaman. Sedikit-sedikit cemas. Gemperan, panikan gitu ya. Coba hafalkan doa ini. Fahami artinya dan resapi maknanya ketika membacanya. Kesedihan dan kecemasan segera hilang. Berkata Abdullah bin Mas'ud, makaraba nabiyun minal anbiya illa staghatha bitasbih. Tidaklah seorang nabi tertimpa kesedihan atau masalah kecuali nabi tersebut minta pertolongan dengan cara tasbih. Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Mujabina Fid Du'a. Makna Al-Mujabina Fid Du'a itu artinya adalah orang-orang yang doa-doanya diijabah. Menukil sebuah asar dari Hasan, dari Anas bin Malik. Kata Anas, Kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar yukanna Abu Mi'laq. Kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairi. Yudrabu bi fil afaq wa kana nasikan wari'an. Fa kharaja marrah falaqiyahu lassun muqanna' fis silah. Kata Anas, ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa Ansor. Dia berkunyah Abu Mi'laq. Dia seorang tajir. Tajir bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bahasa kita tajir itu apa? Kaya raya. Padahal makna yang sebenarnya apa? Tukang dagang, tukang bala-bala di pinggir jalan, ya tajir dia teh. Pedagang. Itu ada orang tajir tuh, mana? Kita tukang bala-bala. Masa nuk itu tajir? Tajir mah tuh karena mobil mewah gitu ya. Tukang bala-bala juga tajir. Dia pedagang bala-bala. Nah ini ada seorang tajir, tukang dagang. Dia mendagangkan, bermodalkan modal dia dan modal yang lain. Yang kaceluk kaun awun kakoncara kajana pria. Bahasa Arabnya yudrobu fil afak. Artinya beken dia. Bekas kenek. Masyhur, populer. Ya, terkenal. Wakana nasikan warian. Dia ini seorang nasik dan waro. Nasik itu ahli ibadah. Jadi walaupun dia sibuk dengan perdagangan, ibadahnya rajin. Fakharaja marrah. Dia suatu saat keluar membawa barang dagangannya. Falaqiyahu lassun. Dia bertemu dengan seorang rampok yang apa namanya? Ngabar-ngabar bedogna. Yang membawa senjatanya, menodongkan senjata, harta atau nyawa, atau dia berkata, "Dha'ma ma'ak fa inni qatiluk." Ya, tinggalkan barangmu, kalau enggak aku bunuh kamu. Si pedagang ini berkata, "Ma turiduhu min dammi sya'nuka bil mal." Kamu kan enggak punya kepentingan terhadap hartaku, kepada darahku, kepada nyawaku. Urusanmu kan cuma harta, gitu ya. Ngapain harus dibunuh segala? Apa kata si perampok? "Ammal mal fali walastu uridu illa dammak." Adapun harta ini nanti untukku, ya. Aku tidak menginginkan nyawamu, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi kalau ngelawan pasti dibunuh. Kata orang itu, "Amma idza abaita fadharni usolli arba rakaat." Kalau kamu enggan pergi, tetap kekeh petekeh ingin hartaku, beri kesempatan dulu aku untuk sholat 4 rakaat. Kata si rampok, "Solli ma badalak." Salatlah kamu semau kamu sok. Gitu ya. Akhirnya dia berwudu. Lalu salat 4 rakaat. Di sujud terakhir dia berdoa. Apa isi doanya ini nih? "Ya da ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alan lima yurid." 3 kalimat. Kalimat pertama, "Ya wadud." Apa arti wadud? Pengasih, penyayahan, kata orang Sunda banyak, dedehan, penyayang. "Ya dzal arsyil majid." Yang kedua, kalimat yang kedua, "Wahai pemilik arsy yang mulia." Ketiga, "Ya fa'alan lima yud." Wahai yang maha pelaksana semua yang diinginkannya. 3 kalimat tuh. Kalimat pertama apa? "Ya wadud." Apa arti wadud? Penyayang. Kedua, "Ya dzal arsyil majid." Wahai pemilik arsy yang mulia. Ketiga, "Ya fa'alan lima yurid." Wahai yang maha melaksanakan apa saja yang diinginkan. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram wa mulkikal ladzi la yudam wa binurikal ladzi mala arkanal arsyika. Terus diikuti dengan tiga kalimat. Tiga kalimat ini mengagungkan Allah. Aku meminta kepadamu dengan kegagahanmu yang tidak ada kelemahannya. Dengan kerajaanmu yang tidak ada kekurangannya. Dan dengan cahayamu yang memenuhi seluruh tiang arsy. Disebut tiga kalimat. Antakfiyani syarra hadzal las. Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni, Ya Mughith aghithni. Tiga kali dia berkata begitu. Kata dia, agar engkau melindungi aku dari kejahatan pencuri ini, perampok ini. Wahai Mughith, apa Mughith? Yang Maha Penolong. Tolonglah aku. Wahai Yang Maha Penolong, tolonglah aku. Wahai Yang Maha Penolong, tolonglah aku. Tiga kali. Itu di sujud terakhir. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang menunggang kuda. Di tangannya ada sebatang tombak pendek yang dia letakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika melihat sang penodong, dia memburu ke arah sang penodong lalu ditusukkan ke dalam dada penodong apa perampok itu dan membunuhnya. Mati. Siapa yang mati, penunggang kuda atau perampok? Perampok. Karena yang ditusuknya dia. Lalu orang berkuda ini menghampiri orang yang sujud tadi. Dia bilang, kum, berdiri kamu. Sahabat ini bertanya, man anta bi abi anta wa ummi. Jangan salah menerjemahkan kalimat ini. Man anta, siapa engkau? Bi abi anta wa ummi. Gimana menerjemahkannya? Banyak ustaz yang salah. Dia bilang, demi ayahku engkau dan ibuku. Ya, itu syirik kalau menerjemahkannya demikian. Karena itu qasam, itu apa? Sumpah. Sumpahnya harus karena Allah, demi Allah, enggak boleh demi ayahku, engkau dan ibuku. Keliru dia. Bi di sini bukanlah huruf qasam. Tapi makna bi abi anta wa ummi maknanya adalah bapakku dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Bukan qasam. Jadi banyak orang yang keliru di dalam menerjemahkan hadis ini menjadi berbau syirik. Sebab man halafa bighairillah faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik atau kufur. Bi abi anta wa ummi. Ayah ibuku menjadi tebusan bagimu. Faqad aghatsani Allahu bikal yaum. Allah telah menyelamatkan aku dari hari ini melalui perantaraan dirimu. Kamu ini siapa? Who are you? Man anta? Saha atau salira teh ya? Sampean sopo? Itu bahasa Jawanya benar? Ada orang Jawa di sini? Sampean iku sinten, sinten ya, yang halus. Mana tadi? Faqal, orang itu menjawab. Ana malakun min ahlas sama'ir rabi'ah. Aku malaikat yang berada di langit keempat. Malaikat turun tuh. Da'auta bidu'aikal awwal sami'tu afa sami'tu li abwabis sama'a qa'ah. Kamu berdoa dengan doa yang pertama. Doa yang pertama, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram. Itu tuh. Itu menggedor pintu langit pertama tuh. Aku mendengar pintu langit pertama itu berguncang. Summa da'auta bidu'aika tsani, lalu kamu berdoa dengan doamu yang kedua, wa bi mulkika alladzi la yudham. Itu tuh. Aku mendengar penduduk langit dijah, itu artinya bergemuruh, ribut. Bereaksi terhadap seruan doa itu. Summa da'auta bidu'aika tsalits, lalu kamu berdoa dengan kalimat yang ketiga. Yang ketiga, wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyika. Dan aku meminta dengan cahayamu yang memenuhi menerangi tiang-tiang arsy. Apa yang terjadi setelah mengatakan yang ketiga? Faqila li, ada malaikat atau ada suara. Mungkin malaikat, mungkin Allah. Berkata kepadaku, hadza du'a'u makrub, ini doanya orang yang kejepit, orang yang sedang apa namanya di bawah tekanan, yang sedang terancam, yang sedang menderita. Fasa'altullaha ayyuwalliyani qatlahu, aku meminta kepada Allah, kata malaikat ini, agar Allah mendelegasikan aku, menugaskan aku untuk membunuh orang ini. Bukan membunuh yang berdoa ya. Membunuh siapa? Si perampok. Makanya turun tuh. Berkata Al-Hasan. Hasan ini siapa? Cucu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib. Mendengar ini dari Anas bin Malik. Kata Al-Hasan, "Faman tawaddu'a wa shalla arba raka'at wa da'a bi hadha du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrub." Siapa orang yang berwudu lalu salat 4 rakaat lalu berdoa dengan doa ini, akan diijabah bagi orang itu, baik dia ini sedang kepepet menderita ataupun tidak. Jadi ternyata beberapa kalimat sangat spesial, sangat istimewa, sampai mengguncang pintu-pintu langit. Ya, yang menyebabkan doa orang itu menjadi diapa? Dikabul. Jadi tadi kalimat-kalimat yang dibaca dalam doa tadi, orang yang berdoa dengan doa tadi itu semuanya dikabul. Yang dirampok tadi barusan dikabul. Nabi Yunus juga berdoa dengan doa tadi juga diapa? Dikabul. Terus ada beberapa riwayat lain yang tadi di kemarin sore ya, dibahas dengan doa-doa dengan lafaz tertentu dikabul. Timbul pertanyaan. Rahasia dari doa yang dikabul itu apa? Apa karena isi doanya, kalimat yang dibacakannya, atau karena apanya? Nah, kita memperoleh penjelasan di pasal berikutnya, min asrari du'a, beberapa rahasia dari doa. Banyak kita dapati orang berdoa lalu dikabulkan, baik pribadi atau komunitas, orang pribadi ataupun kelompok. Kenapa dikabul? Karena pertama, doa ini dilakukan ketika orang itu kepepet. Sehingga kalau kepepet lebih khusyuk tuh. Walaupun orang itu orang durhaka, bahkan orang musyrik. Orang musyrik, dia berbuat syirik. Ketika kepepet, terancam nyawanya, berdoanya bukan kepada berhala, tapi kepada Allah. Dengan ikhlas, tulus, dan fokus. Padahal dia musyrik. Dikabul oleh Allah. Tapi walaupun sudah dikabul, teh musyrik dari wae ta budak teh. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Allah berfirman, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahudin falamma najahum ilal barri. faminhu muqtasidun. Dalam ayat lain, faidahum yusyrikun. Kalau mereka itu diombang-ambing oleh gelombang di tengah lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Dan dikabul, falam manajahum ilal bar, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan. Mereka lalai lagi, mereka musyrik lagi, bayangkan. Di daratan mereka musyrik. Berlayar ke lautan, diterjang gelombang. Doanya kepada Allah. Dikabul, diselamatkan ke daratan, musyrik lagi. Woy. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Jadi ketika kepepet, doanya fokus. Atau mungkin dia dikabul doa itu karena auhasanatan taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu ijabata da'wati syukran lihasanati. Atau dia sebelum berdoa, dia dahului dengan melakukan kebaikan. Apapun kebaikan, termasuk infak atau sedekah. Maka Allah mengijabah doanya sebagai terima kasih Allah atas perbuatan dia. Balasan Allah atas perbuatan baik dia sebelum berdoa. Dibalas itu perbuatan baik dengan cara diijabahnya doa orang itu. Jadi antum ini kalau umpamanya mau berdoa yang diijabah, coba sedekah dulu, infak dulu. Setelah itu berdoa, Allah akan balas kebaikan infak sedekah antum dengan diijabahnya doa. Para jomloan, jomlowati, kalau mau minta jodoh, infak dulu. Telepon ke yayasan, yayasan minta nomor rekening, saya mau ikut nyumbang ma'had, pembangunan ma'had. Mumpung Ramadan, mumpung itikaf. Agar segera ma'had ini dibangun. Jadi, lalu ada tadribu du'at, lahir para hufaz dan para du'at. Amin ya. Berapa yang dibutuhkan kalau di iklan-iklan di radio? 7 miliarnya. Saya nggak tahu yang hitung siapa. Kurang. Pengalaman ngebangun. Ngebangun ini hitungan 700 juta. Saya punya 700 saya. Dar bangun. Cukup? Cukup. Habisnya 1,6 juta. Ngebangun di sana ada studio kan? Yang belum selesai. Entah selesai, entah tidak. Awal hitungan 300. Setelah masuk 300, stop. Oh, kurang. 700, stop. Sampai sana. Habis dana. Enggak selesai. Saya tanya berapa lagi kurang? 1 miliar lagi. Uluh. Kenapa tidak dari awal? Padahal dulu donasi lagi lancar-lancarnya. Stop, sudah terpenuhi. Kurang. Enggak tahu ngitungnya kayak gimana tuh. 2 kali lipat. Kemarin pas ma'had ngebangun, saya beberapa tahun lalu dihitung-hitung 12 miliar. Kenapa pengumumannya jadi 7 nya? Kurang 15. Ini mumpung Ramadan, saya mau berdoa biar apa namanya, biar dikabul, cepat dapat jodoh yang soleh. Walaupun saya tidak soleh. Makanya saya minta nomor rekening dulu. Saya mau infak. Berapa? 7 miliar. Saya 10 miliar deh. Berdoa, ya Allah beri saya jodoh. Itu paginya. Sorenya ada yang ngelamar langsung. Allah membalas. Jadi segera ikhwan transfer ya. Biar cepat selesai. Mumpung Ramadan, mumpung lagi itikaf lagi. Kan untuk sekarang, untuk nyumbang gak perlu cash. Cukup transfer, minta nomor rekening. Tak tak tak sambil merem bisa dapat ya. Apa sih rahasianya? Yang pertama tadi orang itu kepepet, lalu fokus. Yang kedua melakukan kebaikan sebelum berdoa. Ketiga, ausadafat waqta ijabah, atau berbetulan dengan waktu dikabulkannya doa. Waktunya sudah kita terangkan kan kemarin ya. Wa nahwa dzalik fa ujibat da'watuhu, dan beberapa faktor pendukung dikabulkannya doa lainnya. Tapi orang menyangka bahwa rahasia dikabulkannya doa itu terdapat dalam isi doanya. Wah, dia dikabul, oh pantas isinya begitu. Akhirnya dia nurutan. Berdoa dengan isi doa itu, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek pendukung dikabulkannya doa tadi itu. Karena dia salah faham. Disangkanya yang membuat doa itu terkabul adalah lafaz doanya. Padahal bukan lafaz doanya, tapi faktor lain yang mendukung dikabulkannya doa. Sebagaimana umpamanya seseorang mempergunakan obat yang bermanfaat yang mujarab. Dia sakit, obatnya memang tepat untuk penyakitnya. Dosisnya juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter. Terus waktunya juga pas gitu ya, sehari 3 kali. Kan sehari 3 kali kita masalah faham, pagi, siang, sore kan gitu. Hanya berjarak 4 atau 5 jam. Padahal kan kata dokter, itu dalam hitungan 24 jam, setiap 8 jam sekali. Mestinya kan begitunya. Mana dokter? Benar gak? Mana dokter? Betul? Setiap 8 jam sekali kan, kalau 3 kali sehari kan? Betul dokter. Bukan pendapat pribadi, tapi itulah ilmu dari hasil riset, dari hasil eksperimen, dari pengalaman, dan dari teori yang dia pelajari. Jadi 3 kali sehari itu setiap 8 jam dia minum, dosisnya tepat, dan memang obatnya sesuai dengan penyakitnya. Maka sembuh. Orang menyangka yang menjadi faktor penyembuhnya itu obatnya ini. Tanpa memperhatikan dosis dan waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang penting ini obat ya. Satu botol lak habis. Maka penyakitnya hilang dengan nyawanya. Ode dia ya. Overdosis. Bahkan bisa aja kalau tidak umpamanya berefek negatif keracunan. Kok tiba-tiba seluruh kulitnya gosong karena keracunan oleh obat. Obatnya betul mujarab sesuai dengan penyakitnya. Tapi yang membuat obat itu berfungsi menyembuhkan penyakit selain obatnya itu sendiri juga dosis dan waktunya. Benar dok? Ya? Benar lagi. Saya harus meminta kepastian dari ahli, jangan sampai saya salah ngomong. Ustaz, ini bukan ranah ustaz loh. Jangan ngomong begitu. Saya ngomong begini setelah nanya dulu ke dokter. Lalu di sini dokter minta kepastian, benar katanya begitu. Kalau salah jangan segan-segan mengakui salah, ustaz keliru gitu aja. Jangan takut kewalat. Sebab saya pernah sotoy. Di dalam emas itu sebelum dibuat emas itu dikeluarkan dulu kandungan-kandungan logam lainnya. Saya sebut ada seng, ada apa kuningan gitu. Langsung ada WA ke saya orang pertambangan. Ustaz, emas tidak mengandung kuningan. Aduh, saya sudah sotoy. Ya, syukranlah saya bilang gitu. Saya enggak akan ngomong emas lagi kalau begitu. Kayak gitu. Jadi orang minum obat sembuh. Dia menyangka yang membuat obat dia sembuh karena obatnya. Tanpa memperhatikan dosis dan waktunya. Tanpa memperhatikan apa ini setelah makan atau sesudah makan. Tanpa memperhatikan mungkin ada makanan, buah-buahan, minuman yang terlarang disatukan ketika minum obat. Tanpa dia perhatikan. Kan katanya konon ada obat tertentu yang gak boleh disatukan dengan minum susu umpamanya. Betul ya dok ya? ada. Betul lagi deh, wae katanya. Ah, ini obatnya mujarab, si itu juga sembuh. Penyakitnya sama dengan saya. Padahal waktu, walaupun secara fisik penyakitnya sama, kondisi berbeda, obatnya belum tentu sama juga, ya. Seperti itu. Nah, kemarin saya udah ada kekerciman sakit mata, ya. Kata ikhwan-ikhwan, beli obat tetes mata, merek yang disebut. Merek Anu lah, ya. Saya beli, tek-tek-tek sembuh. Cucu saya yang 2,5 tahun, sakit mata. Saya bilang gini, mana-mana? Kata ibu, jangan dulu. Saya bilang, kemarin juga saya sembuh pakai ini. Iya, itu orang aki-aki. Ini kan masih balita, beda kondisi, jangan. Coba lihat aturannya. Iya, ini untuk 12 tahun ke atas. Oh iya, ini baru 2,5 tahun. Kumaha tuh? Ka dokter, ka ahli yang dikasih obat tetes mata, bener cespleng. Tokcer. Ya, saciduh metu, saucap nyata. Manjur gitu ya. Jadi yang manjur bukan sekedar obatnya, tapi aspek-aspek lain harus diperhatikan. Itu obat. Demikian juga doa. Apakah yang membuat doa dikabul itu lafaz doanya atau apa? Ternyata bukan hanya itu. Faktor-faktor lain juga memiliki pengaruh yang besar. Ya. Maka dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, min hadza annahu qad yattafiqu du'ahu bil ittirar inda qabrin fayujab. Dari sinilah kadang-kadang ada orang yang berdoa dalam kondisi kepepet, dalam kondisi dia itu sedang peroleh musibah, lalu berdoa, berbetulan doanya dilakukan di samping kuburan seseorang dan dikabul. Orang bodoh menyangka bahwa rahasia dikabulkannya doa itu karena dilakukan di samping kuburan. Dia tidak tahu penyebab utamanya karena keterdesakan dan fokusnya dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempatnya. Seandainya dia berdoa kepepet terus fokus dan dilakukan di salah satu rumah Allah, niscaya itu lebih afdol, lebih utama dan lebih mujarab. Tapi kebanyakan orang salah faham, oh si Anu tuh berdoa di samping kuburan dikabul, maka yuk berdoa di kuburan itu. Dia menyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya doa itu adalah karena di samping kuburan. Padahal bukan, tapi karena dia kondisinya itu betul-betul lagi terancam mungkin nyawanya, atau terancam nasib pekerjaannya, lalu dia menjerit, menangis kepada Allah dan fokus ketika beritu yang menyebabkan terkabulnya doa. Sama seperti orang musyrik tadi, di tengah lautan nyawanya terancam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dalam keyakinannya kecuali Allah. Berhala yang lain tidak bisa menyelamatkan. Dia berdoa, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Itu yang menyebabkan dikabulkannya doa. Bukan karena di lautannya, oh itu si Anu di lautan doa. Dikabul, yuk ke lautan. Khususnya doa. Keliru, salah. Ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, bukan kata saya hanya menyampaikan. Dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa ini. Ya. Nah, itulah rahasia dikabulkannya doa, bukan hanya satu aspek, bukan isi atau lafaz doanya, tapi aspek-aspek lain yang menjadi penyebab dikabulkannya doa. Selain yang tadi, doa juga adalah senjata bagi seorang mukmin. Berkata mu'alif, wal ad'iyah wa ta'awudzat bimanzilatis silah. Doa, adiyah adalah jamak dari doa. Doa dan ta'awudzat. Ta'awudzat itu lafaz-lafaz yang isinya meminta perlindungan kepada Allah. Itu adalah seperti senjata. Wasilah bidharibihi la bihadhi faqat. Adapun senjata bisa amat sangat mematikan, bukan hanya karena ketajamannya semata-mata, tapi juga bergantung kepada orang yang memegangnya nih, orang yang menggunakan senjata itu. Maka ketika senjatanya tajam sempurna, tidak ada cacat, ya kuat, terbuat dari besi yang berkualitas, ya tajam, tidak ada cacat, tidak ada rompal-rompalnya begitu ya. Wasaid, saidun qawiyun, dan saidnya ada said yang kuat. Said itu tangan yang memegang dari sikut sampai ini namanya said. Ya. Kuat, yang memegangnya tangannya kuat. Pedangnya tajam. Terus wal mani mafqud, dan tidak ada tameng yang dipegang oleh musuh. Tidak ada penghalang. Jadi ada tiga faktor. Pertama, tajam pedangnya, sempurna. Kedua, orangnya ahli dalam memainkan pedang. Ketiga, tidak ada penghalang. Tidak ada perisai yang menghalangi musuh ya, atau yang lain-lainnya. Maka kalau tiga faktor ini terpenuhi, pedangnya akan mematikan lawan. Sekali sabet, putus itu kepalanya. Kalau yang ahli, ya. Kalau yang tidak ahli, disabet gitu ya. Rencananya mau ke leher. Protek ke rambutnya. Ketika salah satu di antara tiga faktor tadi hilang, apalagi dua, apalagi tiga-tiganya, berkuranglah efek keampuhan dari pedang itu. Pedangnya umpet tajam, tapi yang membengkaknya lemah. Pas digitukan, plek, belenyeng, locot, gitu, copot, lepas dari tangannya. Atau pas kena truk, bukannya putus, cuma tergores karena lemahnya. Pas plek kena, lepas dari tangan kita karena lemah. Ya. Atau kuat, pedangnya tajam, pas dipukulkan, ditebaskan, musuhnya menggunakan tameng, belentrang, dekerel-kerel itu. Paling mundur sedikit ya. Luka tidak, apalagi terbunuh. Jadi kalau salah satu di antara tiga ini hilang, maka kurang ketajaman dan keampuhan pedang itu, apalagi tiga-tiganya tidak ada. Ya umpamanya pedangnya rompal gitu ya, dari seng. Ya yang memegangnya lemah, ya musuhnya pakai perisai, pas dikitukan blet, potong. Tidak ada manfaat pedang tersebut, ya. Doa adalah pedang. Doa adalah senjata. Lalu berkata mu'alif, fa'idha kana du'a fi nafsi ghairi salih, awidda'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, au kana thamma mani'un fil ijabah lam yahsulil athar. Kalau doanya, isi doanya itu sendiri busuk, jelek, isi doanya untuk mencelakakan orang. Isi doanya untuk apa namanya, keburukan orang. Ya Allah, cabut itu harta orang itu, ya Allah, saya sebel ke dia. Buruk umpamanya. Terus orang yang berdoanya tidak fokus, tidak khusyuk, tidak selaras antara hati dengan lisan. Lisannya mengucapkan doa tapi hatinya ingat ke sana kemari. Terus juga ada penghalang bagi diijabahnya doa. Salah satunya ada barang haram yang kita konsumsi. Maka efek dari doa itu tidak akan ada. Ya. Itulah rahasia dari dikabulkannya doa. Penuhi tiga unsur tadi. Sebagaimana menggunakan pedang, pedangnya harus tajam. Skill orang yang menggunakannya harus ahli, harus lihai. Dan orang yang lihai mah, dari cara bawanya, memainkannya itu bikin orang baru lihatnya aja ngeri, belum berantemnya tuh. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dari cara megangnya aja sudah salah. Musuh itu melihatnya, ini orang gak bisa, biar aja jangan dilawan, biar dia mainkan pedangnya, nanti nebas batang sendiri dia. Ya perlu dilawan. Ya. Dari cara megangnya saja sudah salah, sudah kelihatan keliru. Jadi yang pertama pedangnya pertajam. Maknanya doanya ambil dari Quran Sunnah atau yang dicontohkan oleh para ulama, ya, yang baik-baik, pakai Asmaul Husna dan seterusnya. Yang keduanya kitanya sendiri, harus fokus, harus khusyuk, ya. Dan yang ketiganya tidak ada penghalang. Jangan sampai ada konsumsi yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka insya Allah doa tersebut nyaris tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu pertanyaan kaitan antara doa dengan takdir. Karena ada salah faham yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Adakah hubungan doa dengan takdir? Apakah doa bisa merubah takdir ataukah tidak? Ada orang yang salah faham. Doa itu tidak ada manfaat. Karena semuanya sudah ditakdirkan. Kalau umpama kita sudah ditakdirkan dapat rizki di hari ini, mau berdoa mau tidak, tetap rizki itu akan dapat, ya enggak? Betul apa tidak? Tidak betul. Mau berdoa atau tidak? Dan sebaliknya, kalau umpama ditakdirkan tidak memperoleh rizki, walaupun kita berdoa tetap aja enggak akan dapat rizki, kan gitu ya? Akhirnya apa dia bilang? Tidak ada manfaatnya berdoa. Karena semuanya sudah diapakan? Ditakdirkan, bergantung kepada takdir. Coba baca di sini, di kalimat pertama. Wahahuna su'alun masyhur. Ada pertanyaan yang masyhur. Apa pertanyaannya? Wahua. Annal mad'uwa bihi inkana qad kudiro lam yakun budda min wuku'i. Da'abihil abdu awlam yad'u. Wa illam yakun qad kudira lam yaqa. Sawa'un sa'alahul abdu awlam yas'alhu. Sesungguhnya isi doa yang diminta dalam doa, kalau sudah ditakdirkan, mau tidak mau pasti akan teralami, pasti akan terjadi. Ya. Baik seorang hamba itu berdoa atau tidak berdoa, kalau sudah ditakdirkan mah pasti akan terjadi, akan dapat. Wa illam yakun qad kudira lam yaqa. Tapi kalau tidak ditakdirkan tidak akan terjadi, baik berdoa ataupun tidak. Ada yang berpemahaman begitu? Banyak. Di sini ada? Ngaku. Mungkin ada. Tapi malu mengakui, ya. Fadhanna ta'ifa sihhata hadha su'al fataraktad du'a wa qalat la fa'idata fihi. Sebagian orang ada yang menganggap benar terhadap statement ini. Lalu dia menonggalkan doa dan berkata, enggak ada faedahnya berdoa. Tanpa doa juga kalau sudah ditakdirkannya pasti akan terjadi. Kalau umpamanya tidak ditakdirkan, walaupun berdoa jutaan kali enggak dapat. Ada yang berpikiran begitu di kalangan manusia? Ada. Semoga di sini tidak ada. Lihat komentar Imam Ibnu Qayyim. Wa haula ma'afir tijahlihim ya wa dhalalihim mutanaqidun. Fa inna tirda madhhabihim yujibu ta'tila jamil asbab. Coba lihat. Mereka ya karena kebodohan dan kesesatan. Bayangkan. Disebut bodoh dan sesat orang yang memiliki pemikiran begitu. Betul dia beriman kepada takdir, betul. Tapi kemudian takdir menafikan doa dan ikhtiar ini menunjukkan kebodohan dan kesesatan ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim, haula, mereka itu ma'afir tijahlim wa dolalihim. Karena sebab kebodohan dan kesesatan mereka mutanaqid. Itu kalimat yang ada dalam pernyataan tadi saling berbenturan, kontradiktif satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kenapa? karena konsekuensi dari madhab atau pemikiran mereka menyebabkan mereka menolak seluruh jenis sebab. Sama dengan begini, kalau kenyang, asyaba warrayi, rayi itu tentang minum, kalau kenyang kan tentang makan. Lawan dari lapar apa? Kenyang, masalah lawan dari lapar haus. Lawan dari lapar mah kenyang. Lawan dari haus apa? Lawan dari haus dahaga. Haus dahaga kene. Lawannya apa? Haus. Dalam bahasa kita enggak ada ya. Dalam bahasa Arab roy. Ada namanya roy di sini. Abdullah bin Roy, ustaz kita ada. Kalau memberi minum sampai puas, kalau makan kan sampai kenyang, kalau minum sampai puas. Dalam bahasa disebut irwa. Ada kitab irwaul, nggak kenal irwaul ghalil. Siapa yang ngarang, coba siapa yang ngarang? Nggak ada yang tahu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kitabnya Irwaul Ghalil. Ghalil itu orang yang sangat kehausan. Berarti apa Irwaul Ghalil? Artinya Irwa itu memberi minum sampai puas. Al-Ghalil orang yang sangat-sangat kehausan. Jadi apa arti Irwaul Ghalil? Memberi minum sampai puas kepada orang yang amat sangat kehausan. Isinya apa? Hadis. Apa hubungannya haus dengan hadis? Membaca kitab Irwaul Ghalil, orang yang sangat kehausan terhadap ilmu hadis akan terpuaskan. Baca itu luar biasa, mendalam gitu. Hal yang enggak kepikiran sebelumnya oleh otak kita, tertemukan di sini. Ibarat orang berada di pinggir lautan, kita hanya menyatakan tidak ada apapun di lautan kecuali air dan paling ikan. Begitu menyelam ke dasar lautan itu ditemukan banyak hal. Ada mutiara di sana ya enggak? Di dalam kerang-kerang yang tersembunyi. Dan itu tidak mungkin ditemukan oleh orang yang hanya melihat dari pantai. Bohong tuh. Mutiara itu di lautan setiap hari tisuk jedur nepikeun ka sore jeder gitu. Berdiri di pinggir pantai, mana enggak ada mutiara, yang ada hanya air dan ikan. Di lautan mah enggak ada pasir. Ikan ada, kadang-kadang ikannya loncat gitu kan? Kadang-kadang ada. Enggak ada mutiara. Iya, karena dia tidak nyelam. Dia hanya berdiri di pinggir pantai. Katanya ada ikan hiu, ikan paus. Bohong. Saya setiap hari berdiri pantai. Ya pernah kelihatan. Ya maka masa ada sih ikan paus ikan, ke pantai. Kecuali yang terdampar. Ada ya kadang-kadang ya. Kalau mau ayo berlayar ke sana. Ke tengah-tengah laut. Ke tengah samudra. Nyebur nyelam baru dimakan tuh. Sama ikan hiu gitu. Nah seperti itu. Jadi Irwaul Ghalil artinya memberi minum sampai puas terhadap orang yang kehausan. Kembali ke sini. Kalau kenyang dan kepuasan dari dahaga telah ditakdirkan. Kalau kita sudah ditakdirkan kenyang, ditakdirkan puas dari dahaga, itu pasti akan terjadi baik makan ataupun tidak, baik minum ataupun tidak. Betul apa benar? Pernyataan ini ngaco, tidak masuk akal. Tidak mungkin kenyang kalau tidak makan, tidak mungkin puas dari dahaga kalau tidak minum. Ya. Lalu orang menyatakan percuma makan, minum. Kalau ditakdirkan kenyang, mah tidak makan, tidak minum juga kenyang. Betul apa keliru? Ngaco. Kalau umpamanya kita ditakdirkan punya anak, pasti punya anak nikah atau tidak? Gak ada faedahnya nikah. Kalau gak ditakdirkan punya anak, walaupun nikah tiap hari, gak akan punya anak. Jadi gak ada faedahnya nikah. Salah apa keliru? Ngaco juga. Seperti itu. Begitulah orang yang menyatakan tidak ada faedahnya doa. Berdoa atau tidak, kalau sudah ditakdirkan mah tetap akan kejadian. Kalau tidak ditakdirkan, walaupun berdoa setiap detik, tidak akan kejadian. Jadi pernyataan itu sama dengan makan atau tidak, tetap saja kalau sudah ditakdirkan mah akan kenyang. Walaupun tidak makan, kalau ditakdirkan kenyang mah tetap saja akan kenyang. Salah apa keliru? Ngaco. Nah, coba lihat penjelasan Imam Al-Qayyim. Tadinya logika seperti ini kan oleh kita tidak kepikiran, ya? Wa in kana al-waladu qad qudira laka falabudda minhu wutiyat az-zawjah wal amat aw lam tuta. Wa illam yuqaddar lam yakun fala hajata ila tazawwuj wat tasarri wa halu majara. Kalau punya anak sudah ditakdirkan bagimu, pasti akan terjadi baik kamu menyetubuhi istrimu atau hamba sayamu atau tidak. Tapi kalau tidak ditakdirkan punya tidak ditakdirkan akan punya anak, tidak ada faedahnya menikah atau punya hamba sahaya. Ini omongan ngaco apa keliru? Salah. Dari sinilah kita bisa mengetahui hubungan takdir dengan sebab. Dan doa termasuk sebab. Bahkan sebab yang terkuat. Sebagaimana makan merupakan sebab ditakdirkannya kenyang. Sebagaimana menikah sebagai sebab ditakdirkannya punya anak. Begitulah doa menjadi penyebab terjadinya apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka keliru besar kalau kita menyatakan gak ada faedahnya nikah. Karena kalau ditakdirkan punya anak tanpa nikah juga akan punya. Itu keliru, itu salah. Sama dengan tidak ada faedahnya berdoa. Karena kalau toh sudah ditakdirkan tanpa berdoa pun akan kejadian. Sama dengan itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahal yaqulu hadza aqilun aw adamiyun? Mungkinkah orang berakal dari kalangan manusia berkata seperti itu? Tidak mungkin ada orang yang berani mengatakan enggak perlu nikah kalau sudah ditakdirkan pastilah punya anak. Bijil di mana eta anak? Dari botol. Bal hayawan al-bahim mafturun al-mubasharatil asbabil lati biha qawamatu hayatihi. Bahkan hewan, binatang, ternak diberi ilham, diberi naluri untuk melakukan sebab-sebab lahirnya takdir. Hewan juga tahu kalau mau punya anak dia harus kawin. Hewan juga tahu kalau dia lapar, ingin kenyang, dia harus apa? Berburu. Walaupun dengan mempertaruhkan nyawa. Coba lihat singa-singa, macan-macan. Berburu itu bertaruh nyawa apa tidak? Iya, sebab mangsanya siapa? Mangsanya itu banteng gitu, kuda zebra gitu, rusa yang tanduknya besar dan tajam gitu. Ari munding naon bahasa Indonesianya? Kerbau liar gitu. Ya tenaganya gede, ya tanduknya juga kuat dan tajam. Satu kebo diburu oleh satu singa, bunuh diri namanya itu. Enggak akan bisa, harus kerjasama, harus rombongan. Ada yang mancing dari depan, ada yang menerkam dari belakang gitu kan. Terus ada yang depan seruduk, di belakang mau ngagabruk seruduk lagi. Begitu, akhirnya lelah sendiri. Harus rombongan. Baru setelah kegabruk, ke Keterkam baru mencari lehernya gewok. Nah, udah kalau begitu mah. Kecekik mati. Kalau umpamanya tidak hati-hati terkena tanduknya, oh. Bisa tertusuk, bisa dilempar gitu ya, diinjak, patah, banyak yang tewas. Oleh karena itu tahu bahwa untuk meraih takdir kenyang harus ada sebab. Sebabnya apa? Makan. Untuk bisa ditakdirkan makan harus ada sebab. Apa sebabnya? Berburu. Baru tuh dapat. Seluruh binatang diilhami dengan pemikiran seperti itu. Oleh karena itulah maka sangat keliru orang yang beranggapan bahwa takdir tidak membutuhkan sebab. Baik sebabnya ikhtiar lahiriah ataupun ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriahnya melakukan usaha lahiriah, ikhtiar batinnya adalah doa. Peran doa terhadap takdir sama dengan peran makan untuk meraih kenyang. Seperti itu. Jadi binatang pun diilhami dengan naluri seperti tadi. Ini golongan pertama. Yang keliru ya. Golongan pertama yang keliru beranggapan bahwa doa tidak ada faedahnya karena sudah ditakdirkan. Mau berdoa mau tidak, takdir pasti terjadi. Walaupun berdoa, kalau tidak ditakdirkan, tidak terjadi. Maka tidak ada faedah doa. Ini kelompok pertama yang keliru. Kelompok kedua yang sama-sama keliru, tapi sedikit agak mikir. Kalau tadi tidak mikir, mikir cuma ngaco. Kedua, wataka yasaba'duhum, kelompok lain sedikit agak cerdas. Kalau agak berarti tidak ya. Ini mah agak panas. Panas tidak? Tidak. Dia berkata al-insyigal bidu'a min babi ta'abudil mahdhah yuthibullahu alaihi da'i min ghairi ayyakun alahu ta'thirun fil matlub biwajhimma. Kelompok kedua ini. Bahwa menyibukkan diri dengan doa hanya sekedar ibadah yang dipahalai oleh Allah. Tapi doa itu tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang kita inginkan. Dah sudah ditakdirkan, Tia. Sebenarnya sih doa itu enggak ada pengaruh sih terhadap nasib kita. Kenapa tuh kamu berdoa? Dah ima ibadah, we, minimal ada pahala. Ada yang begitu? Ada. Terserah saya mau dikabulkan atau tidak. Ya. Dengan berdoa itu sudah pahala mengurangi dosa, gitulah. Walaupun saya yakin tidak ada pengaruhnya terhadap nasib saya besok atau lusa. Kalau ya Allah selamatkan saya besok akan safar ke Jakarta, ya Allah selamatkan gitu. Sebenarnya doa ini gak ngaruh. Kalau sudah takdirnya besok celaka, pasti celaka walaupun saya minta keselamatan kan gitu. Terus kenapa tuh kamu berdoa? Ini ibadah, we. Dapat pahala mengurangi dosa. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ini kelompok yang kedua nih, yang dianggap apa? Dianggap sedikit agak cerdas dari yang tadi. Kalau ada agak berarti tidak. Tidak cerdas. Keliru juga orang itu. Doa memiliki pengaruh terhadap apa yang kita alami. Seperti pengaruh makan terhadap kenyang. Ini kelompok yang kedua. Kelompok ketiga. Nah ini agak sedikit lebih baik dari yang tadi. Sudah agak sedikit lagi. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyas min haula. Kelompok ketiga berkata lebih cerdas dari dua kelompok sebelumnya. Mereka berkata balid du'a alamatun mujarradun nasabahullahu subhanahu wa ta'ala ammaratan ala qada'il hajah Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa maratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Ketiga. Ketiga mengatakan doa hanya tanda saja terhadap apa yang Allah akan berikan kepada orang itu. Tanda bahwa keinginan orang itu akan dipenuhi oleh Allah. Ketika seseorang diberi taufik atau hidayah untuk berdoa, maka itu menjadi tanda bahwa kebutuhan orang itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Contoh, taubahnya seperti bila kita melihat awan hitam di langit, angin bertiup kencang, terus petir menyambar-nyambar, terus ari guludug naon bahasa Indonesiana? Petir mah itu tadi halilintar. Guru guguludugan. Geledek apa? Geledek. Yang suka menyambar geledek apa petir? Tapi kenapa orang suka bilang berani sambar geledek? Gak pernah bilang berani sambar petir. Mungkin untuk mengelabui sebenarnya geledek gak pernah menyambar. Makanya gak kena-kena. Sumpah berani disambar geledek. Emang geledek mah gak nyambar. Yang nyambar mah petir. Kalau orang melihat awan hitam di langit, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, geledek guguludugan, maka itu menjadi apa? Tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Bukan itu yang menjadi penyebab turunnya hujan. Itu sekedar tanda. Kata mereka begitu. Itu contohnya. Doa juga seperti. Kalau orang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, maka itu hanya sebagai tanda bahwa Allah akan memberikan keinginan dia. Bukan doa itu yang menjadi penyebab teraihnya keinginan dia. Tapi sekedar tanda saja dari Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang berpemikiran seperti itu. Mereka berkata, hakadha hukmu ta'ah ma'athawab, wal kufru wal ma'asi ma'al-iqab, hiya ammaratun mahabbah lihuku'i thawab wal-iqab, la li'annaha asbabun lahu. Begitulah hukum ta'at, ketaatan, ibadah amal soleh beserta pahala. Kufur, maksiat, beserta siksa. Maka ketaatan seorang, amal ibadah, amal soleh, ibadah seseorang, itu sekedar tanda bahwa orang itu akan diberi pahala oleh Allah. Bukan penyebab. Demikian juga kalau orang kufur, orang syirik, orang maksiat, itu tanda bahwa orang itu akan diazab. Bukan penyebab. Ada yang pemikiran seperti itu juga. Demikian pula seperti orang mematahkan satu batang kayu pohon lalu patah. Kata dia, patahnya kayu itu bukan karena dipatahkan orang. Tapi usaha mematahkan itu hanya sekedar tanda bahwa dia akan patah. Demikian juga kebakaran dengan usaha membakar. Usaha membakar hanya tanda, bukan penyebab terjadi kebakaran. Hanya tanda akan terjadi kebakaran. Apa tandanya? Tuh ada orang mulai mengeluarkan korek api, ya, memasukkan bensin ke dalam botol, memakai sumbu mau dilemparkan tuh, jadi bom molotov, pasti kebakaran. Nah, itu termasuk orang menusuk dengan pisau dengan golok kepada orang lalu mati. Maka upaya menusuk itu bukan penyebab kematian orang itu, tapi hanya tanda. Begitulah seterusnya. Coba. Apakah pemikiran seperti masuk akal apa tidak? Tidak. Realistis apa tidak? Tidak, tidak realistis. Kadang orang memainkan apa namanya? Memainkan kata-kata kalimat untuk mengelabui orang. Bahasa kitanya apa? Eufemisme ya. Saya tidak bermaksud membunuh dia, saya hanya menusuk dia jantungnya dengan golok gitu. Adapun mati atau tidak, tidak saya niatkan untuk itu. Saya tidak berniat untuk menaikkan harga BBM. Ini hanya menyesuaikan harga saja. Adapun kenyataannya harganya naik, ya itu bukan salah saya. Tidak realistis, tidak logis, tidak rasional itu omongan. Tidak masuk akal. Ya. Terus, pemikiran antara doa dengan takdir yang masuk akal itu bagaimana? Nah, diterangkan dalam poin berikutnya. Wassawab annaha huna qismu tsalits. Nah, yang benar ada kelompok ketiga yang memiliki pemikiran yang benar tentang keterkaitan doa dengan takdir. Bagaimanakah pemikiran yang benar ini? Sore nanti kita bahas. Ba'da asar, sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa Nabi, antaj'al al-Qur'an al-Azim rabi'al qalbi wa nuru sadri. Agar engkau menjadikan Qur'an sebagai pelapang hatiku dan cahaya bagi dadaku. Pertanyaan saya ingin lebih jelas, apa beda qalbi dengan sadri? Hati dengan dada. Tah itu. Sekarang saya tanya, apa bedanya hati dengan dada? Jadi perbedaan antara qalbi dengan sadri sama dengan perbedaan antara hati dengan dada. Ada yang bisa menjelaskan antara hati dengan dada? Taib. Kalau dada mah aspek fisiknya, ya ini dada nih. Kalau qalbi aspek apa? Di batinnya. Kadang Allah menyebut hati dengan sebutan sadri. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi-isi dada manusia. Maksudnya isi hati manusia. Kadang-kadang isi hati oleh Allah disebut dengan dada. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahwa dadamu itu sumpek, sempit mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Yang dimaksud dadanya sempit apanya? Apakah dadanya mengecil? Tadinya diukur itu 40 cm, jadi 20 cm apa begitu? Tidak. Tapi maksudnya isi dada, apa? Hati. Maka secara maknawi qalbi dengan dada adalah sinonim. Disebut dada maksudnya hati karena isi dari dada adalah hati. Ya. Terus kenapa dua-duanya diulang dalam satu doa? Antaj alal Qur'an al-Azim rabi'a qalbi wa nura sadri. Agar engkau menjadikan Quran yang agung ini sebagai penenang hatiku dan penerang dadaku. Pertama, maknanya sama. Agar hatinya diterangkan. Hatinya itu dilapangkan, ditenangkan. Tenang, terang, lapang. Maknanya sama, itu hati. Adapun pengulangan, pertama pengulangan sama dengan ilhah tadi. Apa makna ilhah? Berulang-ulang, mendesak, ya. Dan itu salah satu faktor dikabulkannya doa. Kedua, berbeda lafaz itu untuk memperindah ungkapan. Tapi kalau ungkapannya sama dengan bahasa yang sama, nilai keindahannya berkurang. Bersifat monoton, etadei, ya. Ya Allah lapangkan dadaku, ya Allah lapangkan dadaku, ya Allah lapangkan dadaku, ya Allah lapangkan dadaku. Eta-eta kene. Nilai keindahannya apa? Berkurang. Tapi kalau dengan ungkapan kalimat yang berbeda, ya Allah lapangkan dadaku, terangkan hatiku, gitu kan. Tenangkan jiwaku, teduhkan kalbuku. Pertama ada unsur ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang isi permintaan. Yang kedua ada keindahan bahasanya. Keindahan bahasa memberi efek yang berbeda terhadap jiwa kita, terhadap perasaan kita. Lebih mantap, lebih keras, lebih nendang, lebih-lebih yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, hukum berburu burung di pegunungan, baik untuk dimakan atau latihan nembak. Ana berburu menggunakan ketepel khusus berburu. Apakah boleh atau halal? Kalau untuk dimakan boleh. Kalau sekedar main-main haram. Dan nanti si burung akan menuntut. Ya, tembak ceger, mati. Hebat kan saya? Dibiarkan. Tidak untuk dimakan. Terlebih dengan ketepel. Nabi selalu melarang penggunaan ketepel. Karena apa? Karena dia tidak bisa membunuh musuh di medan perang. Kecuali kalau ketepelnya pelurunya dari peluru yang bisa meledak. Semacam granat kecil kan granat dilemparkan. Nah ini mah kalau dengan ketepel lebih jauh, ya. Nah baru itu bisa. Plung, plung di sana. Atau dengan isi seperti paku. Begitu diketepelkan, dep, nancep di sini, mati. Boleh, bisa mematikan. Tapi kalau hanya dengan kerikil, paling benjol. Ada faedahnya, ya. Cepi di studio, silakan. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Dari Bunda El di Cimahi, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Ustaz, saya sudah 9 tahun diuji sakit. Selalu berdoa dan terus berusaha menjadi lebih baik, menyibukkan diri di ranah dakwah suatu komunitas Islam. Namun ujian semakin bertubi, sakit dan ujian lain berdatangan. Ustaz, apakah ada yang salah dalam doa saya? Mohon nasihatnya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang salah dengan doanya? Enggak tahu. Saya enggak tahu lafaz doanya gimana. Karena tidak ditunjukkan bagaimana lafaz doanya. Andai lafaz doanya benar, terus seluruh adab-adab doa sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi. Doanya dilakukan di saat-saat mustajab, agar penyakitnya dihilangkan. Tapi itu penyakit tidak hilang juga. Itu penyakit tetap ada di dalam dirinya, tidak sembuh-sembuh juga. Bagaimana? Pertama, tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Tadi dikatakan, La yahliku ma'adwa ahadun. Jadi tidak akan binasa seorang pun dengan doanya. Tidak akan rugi, ya. Mungkin doa itu nanti akan dikabul di saat yang tepat, seperti yang sering saya bilang. Kalau kesembuhan diberikan saat itu mungkin madharat bagi dia. Allah memilih saat yang tepat. Belum masanya. Sudah berapa lama dia sakit? Sudah 3 bulan, doanya juga 3 bulan. Tunggu mungkin sampai 6 bulan. Ketika sembuh, sembuhnya di momen yang amat sangat tepat, pas yang lebih maslahat bagi dia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, karena Allah cinta dia. Loh, kenapa kalau cinta diberi penderitaan? Karena efek dari penderitaan bagus untuk dia. Dosa-dosanya apa? Murudul, berguguran, dihapus dengan penderitaan selama sakitnya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa dia. Jadi kalau seorang mukmin berdosa, kotorlah jiwanya karena dosa tersebut. Allah ingin agar dia itu bersih lagi dari dosa. Allah tunggu tobatnya. Allah tunggu istighfarnya. Agar dia bersih lagi, ternyata tidak tobat dan tidak istighfar. Dan Allah tetap ingin membersihkan dia. Bagaimana caranya? Dibersihkan dengan cara diberi musibah. Dengan musibah itu gugurlah dosa-dosanya. Terhapuslah kesalahan-kesalahannya. Walaupun dia tidak tobat, tidak istighfar. Tapi penderitaan yang Allah berikan menggugurkan dosanya. Ridho atau tidak dengan musibah itu. Kalau tidak ridho, dia dosa lagi. Dengan ketidakridhoannya. Kalau ridho, ya dia dapat pahala dengan keridhoannya. Dan dia terhapus dosa-dosanya dengan penderitaannya. Dengan sakit. Sampai setelah dia bersih dari dosanya, baru Allah kasih kesembuhan. Dia tampil sebagai manusia baru yang bersih dari dosa. Orang yang bersih dari dosa dengan bertumpuk pahala, itu semangat ibadahnya luar biasa. Kualitas dan kuantitas ibadahnya berbeda dari sebelumnya. Ya. Jadi mungkin kalau orang sudah sedang sakit, berusaha, berobat dengan cara yang benar, ya. Terus berdoa dengan doa yang juga benar, memenuhi seluruh faktor dikabulkannya doa, sudah dipenuhi. Tapi kok belum sembuh-sembuh juga? Bukan berarti doanya tidak dikabul, tapi belum saatnya dikabul. Nanti sampai Allah membersihkan dulu semua dosa-dosanya, barulah dia itu akan diberikan kesembuhan. Ya, makanya salah satu faktor penyebab disembuhkannya sakit seseorang atau dikeluarkannya seorang dari musibah adalah banyak tobat, banyak istighfar, banyak melakukan faktor-faktor penghapus dosa. Di antaranya melakukan kebaikan, di antaranya banyak melakukan infak dan sedekah. Kalau di Saudi itu, ini sudah menjadi kebiasaan orang sakit untuk membantu mempercepat faktor kesembuhan dari sakitnya, dia infak dan sedekah. Infak, sedekah. Sedekah, kata Rasul SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-Rahman. Itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah kalau murka, ngasih hukuman di dunia, berupa musibah. Kalau sudah padam, kemurkaannya dicabut lagi, itu musibah. Ya, yang bisa menyebabkan padamnya kemurkaan Allah adalah infak dan sedekah. Banyak orang sakit, banyak orang tertekan masalah, banyak orang mengalami depresi karena banyak problematika kehidupan, ingin dibebaskan dari semua itu, infak sedekah. Banyak yang seperti itu. Dan dibolehkan, dianjurkan secara syar'i. Para ulama menganjurkan hal tersebut. Jadi yang terjadi kalau seorang sakit lama, sudah berdoa belum sembuh juga, bukan tidak dikabulkan, tapi Allah akan mengabulkan pada saat yang tepat, pada momen terbaik yang paling maslahat bagi orang itu, ya. Selain ingin membersihkan apanya tadi, dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan perkataan ayahku, ibuku menjadi tebusan untukmu dan kapan itu digunakan? Syukran. Itu biasanya dikatakan kepada orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Umumnya itu diucapkan oleh para sahabat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Bi abi anta ya ummi ya Rasulullah. Menunjukkan dia sangat amat sangat berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas apanya? Atas bimbingannya, atas jasa-jasa yang besar. Dan menunjukkan kedudukan orang itu begitu tinggi dalam pandangan kita sampai-sampai ayah ibunya juga siap dijadikan sebagai tebusan bagi kebahagiaan Rasul alaihi salatu wasallam, kemuliaan beliau. Seperti itu. Dan itu bukan sumpah sekali lagi, ya. Tadi orang itu mengatakan bi abi anta wa ummi karena orang itu sudah menyelamatkan nyawa dia dari tangan perampok tersebut. Cepi, silakan kembali. Ya, syukran Ustaz atas kesempatannya. Dari pemirsa Ahsan TV, dari Ibu Rianti di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Qadarullah, kalau saya lupa jumlah puasa yang ditinggalkan karena hamil atau menyusui tahun lalu, bagaimana solusinya Ustaz? Yang diingat sempat puasa beberapa hari, namun jumlahnya lupa. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan. Barakallahu fik. Ibu dulu hamil dan menyusui lalu tidak saum. Dia harus qadha fa fidyah. Fidyah menurut pendapat yang lebih kuat, wanita yang menyusui atau yang hamil lalu tidak saum, maka dia wajib bayar fidyah. Yang qadha itu hanya 4 orang. Pertama yang sakit, kedua yang safar, ketiga yang haid, keempat yang nifas, ya. 4 orang itu kalau tidak saum karena udzur itu dibayar dengan qadha. Adapun selain itu berarti karena tidak mampu atau mampu tapi berisiko. Seperti orang yang tua yang renta manula. Kalau dia saum karena iman kuat apa tidak? Kuat tapi berefek negatif, berbahaya bagi dia. Setelah beres saum dia lemah ke rumah sakit. Dia menjadi sakit, tadinya tidak sakit, cuma kondisinya lemah karena tua, karena saum menjadi sakit. Atau tadinya dia sakit biasa, lemas, karena saum jadi parah. Kadang yang seperti itu wajib berbuka. Karena ayat menyatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ. Janganlah kamu jermuskan dirimu ke dalam kebinasaan. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ. Tidak boleh memadaratkan ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Ya, maka dia harus berbuka. Nanti orang ini bukan qadha karena semakin nanti semakin tua, semakin tambah parah. Maka fidyah. Termasuk yang menyusui atau yang hamil. Sakit apa tidak? Tidak sakit. Ya, kuat apa tidak kalau saum? Ya pasti karena iman dia kuat. Tapi ada efek buruk. Kepada dia atau kepada bayi. Bayinya menyusui umpamanya ASI yang kurang bergizi gitu ya. Karena tidak ada asupan makanan bagi ibunya. Kemudian khawatir nanti ada kelainan. Khawatir nanti ada masalah. Khawatir nanti imunitasnya itu menurun gitu. Gampang kena penyakit. Banyak kekhawatiran. Makanya tidak saum. Allah Azza wa Jalla menggugurkan kewajiban saum dari orang yang hamil dan yang menyusui. Kuat sih kuat, tapi berisiko masuk ke dalam wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Nah, oleh karena itu yang hamil dan menyusui bukan diqadha, tapi apa? Bayar fidyah. Bayar saja ibu fidyahnya ya. Berapa hari dia tidak saum karena hamil, karena menyusui, bayar dengan fidyah dengan cara memberikan 1,5 kilogram beras kepada fuqara dan masakin setiap hari. Sekarang kalau enggak tahu sudah berapa lama tuh, karena enggak ngitung, atau sudah dihitung di kalendernya dicoret satu. Setiap tidak saum dicoret, coret, coret, coret. Pas nanti mau bayar fidyah tidak langsung teh kan ibu-ibu masuk hari-harinya karena bayar fidyah teh. Lebih utama dibayar ketika Ramadan. Pahalanya beda, tapi biasalah. Nanti aja Syawal. Gitu ya. Pahalanya berbeda. Setelah dicoret-coret-coret-coret sudah, Lebaran sibuk. Pas mau dihitung kalendernya sudah enggak ada. Mungkin oleh anaknya, oh ini sudah habis bulan ini, sobek, gitu kan? Disobek karena sudah bulan baru, dipakai kakapalan, belenyeng gitu. Ibunya menghitung, aduh mana sudah bulan baru yang kemarin gak ada. Lupa, ya. Maka yang harus dilakukan hitung secara maksimal. Lebih baik lebih daripada kurang. Perhitungan, dugaan maksimal berapa kira-kira, maka bayar dengan fidyah sesuai dengan berapa lama dia tidak saum karena uzurnya tersebut. Wallahu a'lam. Cepi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Dan dari Umu Kasiyah dari Jember mau tanya Ustaz, beliau halalkah beberapa orang urunan beli sapi dengan cara mencicil yang dikoordinasi oleh satu orang dan beli sapinya untuk tahun depan, dan hal ini selalu berlangsung tiap tahun pada saat menjelang Idul Fitri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Silakan. Gimana teknisnya? Membeli sapi cicilan. Tahun ini membeli sapi muda, lalu diurus selama satu tahun, dan anggota yang ikutnya mencicil, dan tahun depannya di Idul Fitri yang akan datang itu dibagi-bagi, Ustaz. Dibagi ke orang yang urunan? Ya. Selama belum Idul Fitri, si sapi itu diurus dan diurus oleh penjual. Oleh satu orang yang dipercaya. Oh, jadi dibeli dulu? Iya. Sapinya dibeli dulu urunan? Atau ada yang dibeli dulu atau beli nanti beli sapi? Nah, berarti sebelum diberikan diurus oleh si penjual. Betul, ada yang seperti itu. Berarti selama diurus oleh si penjual, tanggung jawab yang ngasih makannya siapa? Si pembeli apa penjual? Yang maraban. Penjual. Si penjual sapi, Ustaz. Dikasih upah sehari sekian. Biasanya dihargakan untuk sapi yang dewasa. Liarnya. Wallahu a'lam. Coba nanti dijelaskan secara detail seluruh aspek, tanyakan ke Ustaz Erwandi atau Ustaz Musyaffa dari ini, ya. Kalau sudah ditanyakan, jawabannya tolong kasih tahu ke saya. Itu jawaban saya, tegas ya. Jawaban saya tegas dan gampang jawab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahlinya. Kalau kamu tidak, saya tidak tahu. Tanyakan nanti ke Ustaz Erwandi atau Ustaz Musyaffa dari ini. Nanti jawabannya kasih tahu ke saya ya. Ada yang begitu, ibu-ibu nge-WA. Pertanyaan ini. Panjang, saya enggak baca. Delete. Nelepon, "Ustaz kok enggak dijawab?" Nah, gini Ibu telepon. Gimana kasus? Kan tadi udah baca. Enggak, saya bilang saya hapus. Diterangkan begini. Saya bilang enggak tahu. Masa Ustaz enggak tahu? Kenapa masa? Terus gimana dong seterusnya? Saya tanyakan ke Ustaz ini, ke Ustaz ini. Nanti kasih tahu jawabannya ke saya. Saya enggak punya nomor. Nih saya kasih nomornya. Kalau enggak diangkat gimana? Ya nasib. WA dulu bilang disuruh saya untuk nelpon gitu. Alhamdulillah diangkat. Setelah itu dia telepon lagi, udah saya tanya, gimana jawabannya? Gini, alhamdulillah saya dapat ilmu baru gitu ya. Ini juga begitu. Sebab konon di sini pernah begitu. Zaman baheula menyampaikan ke saya nanti, bahkan saya juga kebagian. Padahal tidak urunan. Jadi urunan nanti Idul Fitri disembelih. Sebelum Idul Fitri, untuk karena itu untuk Idul Fitri dan dibagi-bagi rata kepada orang yang urunan secara merata. Saat itu kita tidak tahu urusan itu, tidak peduli, yang penting dapat daging kambing gitu ya. Pernah. Sekarang ditanyakan lagi. Semoga nanti dapat jawabannya ya. Wallahu a'lam. Terakhir nih surat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini disebut melakukan kebaikan sebelum berdoa. Apakah nanti kita singgung enggak dalam doanya? Oh, jadi boleh disinggung boleh tidak. Kalau tidak disinggung tetap itu menjadi penyebab dikabulkannya doa. Kalau disinggung berarti kita bertawassul kepada amal soleh kita dalam berdoa. Tawassul kepada amal soleh maknanya dalam berdoa kita menyebut amal soleh yang sudah kita lakukan. Umpamanya infak, kita infak sebelum berdoa, lalu berdoa, ya Allah, kalau infak yang saya lakukan barusan adalah amal soleh yang engkau terima, ya Allah, dengan amal soleh itu kabulkan doa saya, beri saya jodoh, ya Allah. Maka itu berapa? Bertawassul kepada amal soleh kita. Boleh apa tidak? Boleh. Sebagaimana kisah siapa? Tiga orang berangkat kehujanan, berteduh di mana? Di gua, longsor dan pintu guanya tertutup oleh batu besar, didorong putiluan bertiga saat itu, teuget-uget acan. Artinya apa? Tidak bergeming sedikit pun. Sampai kalau sudah tiba bergeg, tiba perekat. Sambil jebeo-jebeo ngadorong lagi. Bergerak pun tidak. Karena terlalu beratnya batu itu. Apa yang dilakukan oleh tiga orang ini? Tawassul kepada amal solehnya masing-masing. Menyebut amal solehnya masing-masing. Dan dikabulkan. Menunjukkan bolehnya hal itu. Apakah mengurangi pahala orang-orang itu di akhirat? Tidak, tidak mengurangi. Tetap pahala infak dan sedekahnya akan Allah berikan di akhirat. Walaupun itu dipakai sebagai alat tawassul di dalam berdoa. Dibolehkan bertawassul kepada amal soleh. Jadi kita infak dulu, sedekah dulu gitu ya. Kita boleh sebut, ya Allah, baru saya transfer ke Yayasan Tarbiyatus Sunnah 5 miliar. Seandainya 5 miliar saya itu merupakan infak sedekah yang makbul di sisimu, ya Allah, beri saya jodoh dengan lelaki yang minimal kekayaannya 5 miliar. Boleh, kalau tidak malu mah. Yang penting kesolehannya, bukan 5 miliarnya, dibolehkan. Cukup ya sampai sini. Insyaallah kita jumpa lagi jam 4 nanti. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.